Rahim surat Ali Imran. Udah iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran ya. Ali Imran keluargane Pak Imran, Madaniyatun utawi jelas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au ila ayatan utawa kecuali sak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu ta'ala alam bi muradi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, orang-orang pangeran kecuali Allah Al-Hayyul Qayyum dan sing jumeneng sing gesang lan jumeneng. Nazala nurona sapa Allah. Ya nazala nurona kelawan napa dicicil ndak langsung nazala. Nurona sapa Allah alika ngatas sira Muhammad Alkitab. Bil haqqi kan hak. Hak maknane bisit iki lan bener fi akhbari ing lan pira-pira kabare Quran. Musabdikan terhale sing bener no lima mani berkoro bina dihika ing dalam sedurungi kitab wanzara lanurono sopowo atau rota ing taurat wal injil al injil maka didulun no langsung di taurat wal injil didulun no langsung mulanya nga kita biran jalan yang geran jalan didulun no kabe satu jilid kitab selesai wanzara mingkob beli sami sedurungi Quran. Hutan halin nujono linasi maring manusia wanjala lanurono sopo al-furqon al-furqon semua bentuk pemisah wanjala lanurono sopo wa ta'ala al-furqon al-furqon bima'na al-kutubi al-fariqoti tegesi klan arti klan piro-piro kitab al-fariqoti kang iso beda no beda haki wal batin jadi furqon temeriki ini semua bentuk kitab sing iso misana antara hak wal batin. Innal ladzina satamu ake kafaru kang kafir sapa ladzina bi ayatillah kan biro biro ayat Allah lalu iku tetep kedhi ladzina azabun shadidun disiksa sing kalah wa wa hu ta wa azizun dan sing menangan dunti komen kang duweni siksa lawa satam da Allah la yaqra samar ali ing atas ya Allah kosyun perkara fil ardi ing dalam bumi wa sama wa la fi sama lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwal alladzi tasawwirukum kam gambar no sekolah di kum isra kabe yusawwirukan gambar sekolah di kum isra kabe fil arham kai fayasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwal alladzi tat anzalakan ro sekolah di alika ing atas sirat kitab ba ing kitab minhu kang wis tengah saing kitab ayat unta biro-biro ayat apa iku zat sing nurono kitab minhu kang wis tengah saing kitab ayat unta biro-biro ayat muhkamatun kang kukuh kukuh kabeh kan jelas pengertiane muhkamatun kan jelas pengertiane iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih wong iki muhkamatun kan jelas maknane ewati hatu dilalah ewati hatu dalalah iki jelas pertunjukane jelas penunjukane ewati hatu dalalah iki jelas sebener macane dalalah dari wajan fa'ala wati hatu dalalah iki jelas penunjukane dadi pengertiane jelas. Lagu nate muhkamat itu umul kitab, itu sing dadi umul kitab, sing dadi dasare kitab, dadi induk. Lawa ukhoru tay sing liya iku mutasabihat, iku mutasabihat, iku ra jelas. Jadi lawa seni, dadi nurono kitab jari ini hudan dinas, tapi sing sitok tiga jelas pengertiannya, sing sitok apa? Buatan jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini ku iku kamadun, iya seni, jadi nurono kitab jari ini kan hudan dinas. Tapi ana sing muhkamat, muhkamat wati khatu dalalah. Pengertiannya jelas. Ana sing mutasa pihak dadi gak jelas. Dadi gak apa-apa hormate nek didi kiai, kiai yo kadang sikape jelas, kadang yo ora apa. Jelas ora apa-apa lho ngene iki. Apa lho ngene iki akal-akale Mustofa. Dadi santri iku tambah saleh tambah dolim. Mergo gak siap menerima hal sing ora jelas, pemenah haram. Iku dadi sunnah tuwa. Karena mulai di sini soleh berarti prestasi. Kalau nabi Isa berarti prestasi. Mereka gak dinyali. Ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang. Perang jadi wong rondo. Akhirnya nggak bisa guna guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak marah. Jadi buru bang ya jadi buru. Jadi nggak tersunat tua. Ya, jadi ini kini ku sorry ya, artinya sorry, takbiri sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat yang muhkamat. Gini ku wadihatun dalalah jelas. Lahu la umul kitab, sing wati khatu dalalah sing dadi hukum dasar. Ai asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya romantoi? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misale haji nak melanggar hukume ngene. Fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jelas aturane jelas yen nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturane mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukume biar jalu kawa mun ala nisa jelas iku jeneng umul kita. Arahe ku jelas. Tapi wa ukhra mutasabihat sebagian liya mutasabihat. Tidak jelas arti ini. Alatu fahmu ma'ani ha ka'ala ini suwar alif lam mim arti ini piye? Kadang ini betul jelas tenan, misalnya gini kok bang. Jadi ulama mulai riyen. Ini orang ngarai sangar teror niki, tang buatin. Dijari Ibn Abbas, dosa kabeh di sepuro, kecuali sirik. Nah sirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liyo. Kan Allah kan ngendikan inna wuha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni kalau disirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nggak pas takoi, yang lain itu apa? Yang lain ya yang lain, kalau lihat ini sirik bisa disepura sama Allah. Nah, nah mati ini tiang. Mati ini tiang mu'min. Nggak pas ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piwae, mari kita rapal Quran, kalau ngawang-ngawang gara-gara ini terang bodoh, repot kan. Ayat sharih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan wau kan wonten ayat Allah ku niki contoh mutasabiat Mustofa ibn kene. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Lah apa saja ku napa mawon. Jawab napas ya apa saja kalau lihat di sini apa saja cara jawabnya dan anak ini kumpah pokoknya itu ayat wama yaktu muminat mutamitan fajazawu jahannamu khalidan itu artinya agak iso disa purong fajazawu jahannamu khalidan itu artinya agak iso apa disa purong walasin rokok jahannamu khalidan pihak kenapa saya mengalim jawabnya iya ayat itu gak mansuh hanya kenapa saya tahu kalau ayat wama yaktu muminat tidak apa tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ini yang kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknani Quran itu terlanjur ada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Nah ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot kan, memang khasnya ilmiah itu repot. Kalau khasnya gagang, di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetok ke pura? Apa yang nyetok aja, anak nyetok juga produksi jebule orang payu. Langsung teori mana? Wabi itu, ya nyetok. Jadi setiap mau order langsung ada barang. Itu ilmu, foto-foto rana fakta ini itu ilmu dubebat terus. Untuk gak ada bener dia, teman-teman. Bener kan kita ini fakta, mau teori ya, enggak. Nah ternyata ada order tenan, bener nyetok. Nacar-nacar rana saya order, sebelum bisa stop, dua mau cair, bentar no. Ngiang-ngiang, teman. Itu ilmu, ilmu harus ikut ya. Teman saya ngapain, kulahan roti aja, aku sidik. Agak, jadi nak kum sentuh ku agak ya cukup. Bila sentuh ku agak, barang kulan sidik tenang, jadi agak sentuh ku. Artinya teori kadang memang gantung apa fakta. Enggak, nane kalau nak tahu itu yang siapa itu di kini ini karismatik po ramah, ramah keramahan uang darah ni murahan, uang marah ramah uang darah ni murahan. Mereka pikirannya uang, uang marah dia begitu darah ni jalan. Kau jadi game lah, uang murah darah ni ramah, murah gitu. Zaman kiai bersenggut uang ni darah ni sombong, hari. Tengah-tengah itu angel, di mana ukuran tengah-tengah lah. Pangeran itu waktu ni udah adat waktu ni. Jadi, begini mutasabian dong, gak? Enggak jadi nabi kan ngendikan. Kalau ni kudu yang adil, lantas pun kalau ini punya data ilmiah, nabi lah ngendikan kan. Al-halal bayinun, wal-haramu bayinun. Wabil agama umurun mustabihatun, layak alamun nakasirun. Minan nas. Dua orang gak jelas tu repot lah. Ukurannya gak jelas. Lagi aku saya ngakek. Bila rumah umuran mustabiah. Gak jelas. Iku mau contoh paling gampang. Oh, no bocah ayur yatim. Bium tak rumah. Aku yudena surat tak rumah terlantar tenan. Bium kata. Tenan. Kasus sampean di santri lah ngoten lho. Sampean di santri 5. Wis prawa. Tak rumat aku yo di nafsu. Hanya potensi persesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora tak menabek iki jujur rek. Ora dirumat, yo dirumat wong liya lho dene. Piye? Ya yo mesti tapi ya. Dari ndak artinya dalane enggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormatnya bersesuaian, oh ya suka guru gue hormatnya gak jadi sholah ya suarga, tenang kan waktu itu oh ya gue gak bisa dijawab Mustafa, itu gak iya itu akal-akalnya santri sholah Pak Yai ujokan buung itu, us janggal kalau Pak Yai udah duduk janggal mana itu akal-akalnya santri sholah, dan santri sholah santri paling dalam, mereka kabel di sholah yang mulai bisa sholah yang paling dalam. Lho iki, ini mau Kak Isa ini mau ana sirik malah ben ana bisa. Mergo wong saleh di ukuran ideal kan, Pak. Sementara fakta orang Arab ideal. Jadi paham sapa ya? Wong saleh nganggo ukuran ini ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang Arab ideal. Secara teori ini, santri kudu ya Allah la yuna ale. Kok pantes santri bure ora salat? Tapi nek fakta ya. Ada tukang kayu diundang ora salat, tuh diundang BTS, penggarap kayu nih. Misalnya bergawe kan? Iya betul. Kalau saat kita beli lesen itu buat es tembok layan ya. Eh kangkang biji malah rasa fatal loh ya. Nah teori kan santri ku dumul ya, tuh sampai ino fakta entah es. Nanti pikir fakta, nanti pikir mana bener pangeran. Nanti wabina emak menurut saya gak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Malah terus Nabi ngendikan kan bagaimana umat umurun mustabiatun la ya'lamu hunna katsirun minan nas. Bakdo iku lek Nabi orang ngendikan ilmu terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqasyubat wa qaliti wa famanit taqasyubat fa qad istabru alitinihi wa irdi. Orang yang lurus tenang ngadu syubat ya lurus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayakoa. Tapi kau nak parak besubat, misalnya itu santri ayu, amin celok wae. Yusiku aja kuah, iyo ramah selingkuh tenang. Lu gak isra usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ke. Jadi rawan tenang. Jadi Nabi lah terus aja ilmiah, ya mbok delok. Abar sih sopa lu loh, saya ini delok mawon. Sobat rumah kau khawatir lulus tora, kau usah dijawab saya ini. Agar kau masuk buser lulus. Kalau masuk buser kayak ralu lulus kan gampang kan? Semoga. Ya nggak usah ditunggu kantor mikir. Lah pengenan datang kepada sobat, tapi orang buang ada akrab ke IP nya beto. Itu lo aye. Ibu sudah jadi. Tapi orang seperawan gede. Itu lo aye. Berlulus. Kalau lulus. Jadi orang hukum ya misalnya. Jadi nak ngono-ngono itu Nabi lah orang hukum. Ukurannya fakta Pak Warman. Terus orang Nabi ketika ini famanit tak bersyukurat fakotis tak berada di sini berdi. Tapi nasi jatuh ya karo iya rasa orang lima yusikru ayah kurafi. Itu Nabi loh sih dari warga. Ini orang akal-akalan gue. Ya iya ramah akal-akalan gue bidat sama matil. Jadi kayak sih situ ngomongnya saja. Jadi saja. Well lagi kacau kasus tuh. Tapi ya lu ya apik di bang kulong kan manfaatnya orang agak ya tapi ya bodoh juga agak jadi pengeran itu yang di tradisi ngoten jadi ada ayat dan muhkamatun tapi ya wakukhoru mutasyabihat. Nah terus nak mutasyabihat itu piye tadi nih fa'amal ladina fi kulubim sehkun fa'amal ladina anapun te wong agak fi kulubim bang ikut tetep yang dalam lati atine aladina sehkun utawi wis menceng terus melenceng emelun anil haki condong songkok hak. Nak uang hati ini serap bener kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran dia sudah punya kecenderungan tidak bener dua malakan di wakta arah bener fata bihuda muka anut sopola dina mata sabah yang barang kang jumbo obama menyusangi kitab ikhdi wal fitnati krono golek fitnah kaya ngonten ibu jadi uang hati ini serap bener nak barang mustabiat ini golek sing jadi fitnah ini wow saya orang doayu orang itu orang anak orang di rumah besar lagi ketikirannya aku ngilai yang apa? Parek fit? Fitnah ya bodoh aku masih memang cara berpikir aku zikun melun anil hak ya sholat terus serah kerja gak mangan itu cara berpikir aku misalnya orang ngomong sampai berantas BTS ya nyatanya gak kerja aku ramalan tenang itu cara berpikir aku serepot, serah bener mimbar seso. Jadi mulanya pulau setuju ibu kang Mustafa ini. Cerita berseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita berseso ini kan mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten? Jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus berseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ya. Ahli ibadah itu. Rondo ya, rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Kan agak rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Imam misalnya nong ayu tiba nih ngarep pun. Pinter, setan itu pinter. Jadi gawe buru buru versi solat di gudo lawaran nih sarat kemana jarang mungkin. Gue ayu di gudo nih, di pinter. Gue wong ayu gudo loro. Wambak nong diwai kamari lah. Ini suroi versi solat belum berdua sama kan enam. Dan sama kan ulung mau. Lewat ceritanya kan wonten. Kenapa saat ini ya, ambil syubat ya. Jadi misalnya orang calon pejabat markah itu tenang. Barang apa nyalon bupati, sama ada sholat tenang yang masjid tenang. Ini nonton, jadi cawe itu niku diparingi penyakit di setan ya, diparingi penyakit di setan ya, jenisnya tabak nanti ramari, jenis kiai kan nurani ini sakit, ditambah nanti ngeibat gitu. Sampai nginap bapaknya ramari-mari. Artinya nggak terlalu tasabiat juga antara nih yo potensi fitnah itu ada musim loro itu ayu. Taruh buat tulah ira panas tenang ya rumah tolong loro. Bodoh gue di rondo pengen ngaji be sambil jen mari fitnah. Buat tulah ngaji buat tulah orang buat tulah gue rai somung kiri nafsu. Nafsu kiri nafsu pengajar pun nafsu setan kan gue rai. Menarik orang Nabi Yusuf bener wama ubari unafsi inan nafsal amaratun bisuk. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Yusuf harus berangkat kan. Mumpaknya buruk. Tapi atas nama dia seorang normal, cuman dia nono nafsu nih, Yusuf wahyu setengah daya. Ada muda yang mau kamar, kan terus repot. Lalu nanti ini betapa Quran itu detail kan rumah itu. Nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus, isin bakas tapi jebule setengah nafsu. Nah ini kalau cerita fakta. Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyab dari gitu. Tapi Nabi Yusuf kan Nabi. Artinya ada yang garansi, anggap saja sidik, ada yang negur. Hampir ada yang negur. Senegur ya sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenang, terus akhirnya bahasa itu nambah nih. Akhirnya cawe itu kita ngomongin. Walhasil, lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenang. Bareng selingkuh deh, ini khawatir konangan, akhirnya matain. Jadi wis duso zino, ya duso matain. Artinya ngeten, cerita itu buah bener bura, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Sorry selera Rumanto, minggu rakoso. Iku macam udah ngeten nih, Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usu ini ngeten nih. Sawangane neng surau tuh ape, sawangane ape. Tapi yo minggu rata tauran tuh. Sama kan bisa ngukur tuh Ahmad Jin misalnya wonten cahayu atau wong suge kan kita kan repot ngadepi wong tuh gue sering ngomong tentang Lukman gue sebenarnya jadi kiai paling gak wong wong ayu cek perawan cek rondo cek bujuni wong antara nih kita iku wong tako kemana kiai ini orang romantik misalnya wong lagi cer geger besing lanangnya lapor kiai paham ya romantik ini ada dan wak lucu lu wong geger besing lanang sing itu ya lapor apa iya. Nah, kiai kan ya menusuk ya di nafsu dan nasihatnya tidak masalah pun entah no nasihatnya gak apa-apa seperti ini rongcam rongcam ya rasa sensitif kan menurut saya kiai kiai kan romanto nah, mungkin selesai nasihat dari ini besok bisa kita nasihat lagi kan artinya kan antara ini subhat itu wow subhat mbok peran saya tadi sakit dengan musuhan aduh-aduh. Nasihatiku kan bisa ngukur nafsu lu gak jadi sekal sama itu subhat itu termasuk mutasyabihat jadi aku mau bener nabi al halal bayin wal haram bayin lu karuan lawan gue ngomong ke parah ini perkara kue kangen pengincin haram haram bayin nah ini masalahnya wongnya teko sama kan itu apa urusan agama sih mari mustabihat kan itu harman lu gak akan ngomong nak cawe dua gue ngomong kue dan gue nyembok parah ini gue incin haram haram. Dari itu misalnya mau ngetek, kok sawangan nih konsultasi keagamaan cuma rei mutasyabihat kan nih kok ana surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Ya ana suratul haram kuwi dinafsu tenan. Iku lho ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mbok pengajian ya kacuk. Iku lho ngomong standar ngulang wong alim. Jadi sampean kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Podho kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih iku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo manusa kan matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nyilai mobil, kepengin manfaatno dan sebagainya. Tapi kalau kita sering nyeleng nonton lelu kemana podo duit tamu kere wis sami atas nama tamu kere tamu ya kita hormati tapi kita di nafsu fir'an istiqbat memperbudak wong paling gak terima hormat adat-adat kiai buk kiai sundul langit wali ini tetap protes nah sudah jalan dalam larang terus 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus ilmu ini ora tambah pengetahuan ini gimana tambah bagian hormat bulus yang hormat bulus terus jadi itu ya karena dosanya karena itu istiqbat memperbudak terus ngono dijugesti dari Soban Barokah lu nyatanya ya Barokah tenang nganti mati juga ya mana tenang jangan ngalim tenang lu kalau jadi seksi kabeh yang tahu jadi kancan ya orang ngalim tenang aja ya orang suka tenang artinya ya ada potensi istibat saat ini sama sampai di orang sebawah kita itu potensi kita istibat ke Fir'aun memperbudak ngatur-ngatur mak kulo nanti tak tenggang tenang. Kulo jadi ngomong-ngomong suami itu juga. Mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nak wong suge rawan toma. Kamu itu rawan nafsu. Ibu jadi mustabiat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue ramah orang manfaati total. Kata sini nggak sesuai cahayatin dulu. Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa. Ya orang tahu ngaji ke Mustafa. Sini nak parah kira mesti masalah. Iku jenis mustabihatun lah ya alamu hundak kathirun menanas jadi Nabi lah yang Nabi gue ngukurin yang gunais kejadian kejadiannya piye baru saya sama orang jadi orang kena diukur lebih ilmu baru konsultasi agama kaya ini saya kangen ngomong iku saya kangen jadi kaya ini saya kangen ayo keri ya jadi cerita ilmiah mungkin nyindir orang ngaji yang jelas nak mental dasarnya ra bener melun anil khadki aku senengane ibtiwa'al fitnah gue malah gue liat fitnah tapi gue tak wilihan gue liat tafsir artinya masalah ini itu sama dengan masalah yang khadki soal halalu bayinun wal haramu bayinun wabina umma umurun mustabihadun la ya'lamu benda kasirum nannas wama ya'lamulan orang ngerti tak wilahu illallah warasikuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yakuluna aman nabi iswa iku tau iku iman kulu mini dirobina kabeh sangka pengiran wama ya dakar ilalulah karena wong sing nalar sih nak sembuh tawakal wae kabeh pengiran nanti nipur tawakal terus ini pengiran ora iling wong ayu ni iku kan marah aman obana demiran kita latu sih kulu bana kok Nabi Yusuf kan ngoten dia atas nama Basariyah ngewalapat hammat bihi wa hamma biad Zulaikha ya bener-bener nafsu ning Yusuf wahamma biha dia sebagai Basariyah juga sempat kepengen nyekel Zulaikha tapi jadi walaupun hamad bi wahamma biha tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana robbi dia langsung mendatangkan burhana robbi ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran langsung yakulu na'aman nabi kulum min indi robbi jadi masalah ilmu, jadi masalah orang wedok, orang melarat ini sama Pak Imam Mustafa. Jadi sampai nanti umat orang melarat itu juga sok suci. Aku ketok, mereka umatku orang melarat kabe kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah kok orang kang rumah tau istiqbat itu lah bodoh-bodoh salah. Itu pula putus itu kiri, sering keluar sana ini. Tapi saat ini menaruh taliran pula, gara-gara aku juga iso dok. Santri 10 tahun dan aku bini rumah buris, rumah buris tenang sakit rumah tau, se-ele-ele uang jadi anak itu bodohnya bintang tambah pinter 10 tahun ke rumah bulus gak pula terprotes bagi yang gede lah, aku sering dengar konco-konco tapi yang gede ngakon ini, mustahaki ya yang kanda nih aku sih ngomong artinya, aku siapkan maksudnya aku dalam hal ini aku mantep bener nara terima komentarku saya aku maksud aku yang yakin salah itu tidak bener terus sih jenisnya uang di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik Saya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan nonton. Orang kok pepe wis nurut percaya barokah wis umat dulu 10 tahun mbah bani mobil 10 tahun gak apa-apa tenan karo mantus muda-muda salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong suger rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istibat. Istibat itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istibat. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan wetku. Apa paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istiqbat. Mana apa menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istiqbat itu dosa saat diberi zina. Apa orang tahu nyebut zina nih Fir'aun. Orang tahu nyebut dosa liat nih Fir'aun. Tapi yang disebut istiqbat ini Bani Israel memperbudak ya. Semua Allah gak geduga. Ngeri loh dosa istiqbat. Sampai dibujuk bener sama ratu selingkuh. Tapi seuribu-uribu buat intimidasi, buat teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah, Armando. Dikira kalau kita itu ada kawang juga, ada kawang pejabat, kumpul masyarakat yang melarat-melarat. Kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istibak. Kalau sering ngomong beda lukman. Contoh paling gampang yang dengar, Armando. Misalnya kalau kulo kiai. Wis ngerti Mustafa iku marat, nek ora kerja adol roti ora mangan. Kadang iya iku sak enak. Sesuk ning gonku yo, sesuk aku digawe seneng. Dari kuwi Selasa dolan, sesuk anakku mantu. Selasane anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa terus milik dia. Padahal dia ya ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istibat, artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti kiai ini terus orang jelek enggak ya, tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang terjadi jelas masalahnya kita tidak mengurangi hormat kita tapi dalam ini artinya yang paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi itu ya keliru, Nabi ya kenal juga ya kayak Sayyidina Utsman orang secara itu ya keliru menang dari kalau zaman Nabi artinya potensi istibat itu tinggi kan Mustafa paham itu yang ngeri istibat. Dengar ya Bang Mustafa, misalnya sampean duwe santri, ketika ngaji sampean salim-alime sampean umpama alim. Iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Remanto iki koleksinya ilmu akan lebih banyak. Yo duwe pandangan sing luas lebih banyak. Oh, nak kaya Kiai si A ngene nak si B ini kan tambah nyaman kene. Ketimbang sama istibat ngaji duwe aku nak ora aku gak barokah malah ngeri. Ya. Tuti tu Fang Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikan Nabi lah ya alamu guna kasih rumnan nah serata-rata menyesal gak paham tiba tunggal sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu walaupun ini pas-pasan gue nih ayo nasihati bujuk gue kudu manut tak beli dino tuh apa nih gak jelas. Mana itu terus robana latu si kulban itu sih pangeran ngeki jalan keluar luar rosi kurang fil ilmi. Utai uang sing ilmu itu mancep. Iku ya kulu nak aman lagi kulu minin di robi nama tegar kita lah. Terus tuh mau robana latu si kulban. Tuh pangeran kita latu si ojo nyesat nama jinan kulban yang berperlu hati kita. Gak ada hadiah tanah sausen to nunjuk no. Panjenengan nak ingit to. Maha pelan kulo aturi maringi panjenengan lalar maringi to milat tinggal sanging kersane panjenengan rahmatane rahmatin nak anda wah. Saat mulai panjenengan antara panjenengan itu al-wahab bahkan memperbudak itu saking elek ini itu pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar itu sudah dihapus nak fakur rokobah itu mecat perbudakan jadi mulai rian Kang Mustafa ya mecat budak itu dikai ukuran kebaikan mulai termasuk ukuran baik itu fakur rokobah mecat keperbudakan jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa dari zina atau mata ini orang mesti kafara pertama apa? Fakuh rokobah itu rokobah itu mesti gitu karena mengeri yang ngeri kan bisa orang mulai kecil saya elek-elek wong sak budu-budu ini wong awam jenisnya anaknya di sekolah itu dilek dan jenengan tetap ingin lebih baik karena mendok jenengan bapak waskul itu bukan umat bulus ya. Karena umat lele artinya terus menjadi tidak ilmiah itu kecuali sebatas ngeten Armando memang dene melarat aja kita kon kerja mau hormat ketu mau hormat lele tapi sebatas kerja sebagai gantinya dia makan gratis itu tapi hak-haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke ya dia kerja Tapi jangan diistibarannya itu tadi di luar jam kerja ya, dia harus punya hak-hak ngakses ilmu, ngakses. Mana pun sore ngeritik kan putra anak kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak bener itu. Anu kuat ada dengan mantu kiai alim merangan itu anak, merangan itu putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Ya, kesembeling-beling sering ngincengi santri ini. Mana nak santri ini nginceng di takzir. Lah bedanya, dia kan ratil. Dia ini harus nakzir. Lu kusir. Santri nginceng di takzir. Kalau tak jawab ini. Apa hukum ibu apa mau hukum ibu pengiran cara pengiran tak gedu kau jadi kesurangan ini tetap haram santri mu haram bodoh haram ibu malah nak gede kau bedanya kau santri kau so nazir kau orang sini naziran jadi ngeri ya paham ya jadi ibu eleng-eleng nabi nak umat umur Islam ya tuh itu memang rabbana ratusi kurban ampun nyesat nak panjiran kurban apa ada ilah tidak nasab atau nih wakai kafaru kamu tuh kafir sebala dina ikulan tuh nia orang iso nyemuki no anggum sangi ala dina kafaru apa amalu apa dunia dunia nih ala dina kafaru wala wala tuh mina walan orang anak anak ala dina kafaru mina wala isian uang kafir itu kaiso ditebus dosa dunia kaiso ditebus anak wala ika kubah kudunar uang kafir itu diuruk uruk panen rokok wala ika te mengkono mengkono ala dina kafaru hum ya ala dina kafaru kubah kudunar itu diuruk uruk panen rokok ada fi ali firawna kaya dini ada te ali firawn waladina mengkau kelimlan wang sedurungnya Ali Fir'aun tak debu podo gorona sopa Ali Fir'aun di ayatina fa'akhudar buwa bidunubihim mongkau ngalap kuming Ali Fir'aun sopa Allah wa ta'ala bidunubihim kan dusani Ali Fir'aun wa Allah utai Allah ibu syadidu ikon tersing kagak siksani kulung tapa sirah Muhammad lilladina kafaru maring wang sing kafir minal yahud so ini kan ngerayat madani yahud yang mana yahud kulia Muhammad lilladina kafaru minal yahud satu bulan guna bakal din kalahna sira kabeh watu saruna lan din giring sira kabeh ila jahannam misalnya iki terus cerita sejarah kula was mau nih cerita sejarah wana zala lan tumurun nama umiron nabi lama amaro wana zala lan tumurun nama amaro nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud dan yahud nabi merintah bil islam iklan islam ketika nabi merintah wong yahudi masuk islam oleh perintah marjiah ing dalem semangsane kundure nabi min badrin sing perang badar marjiah di masa kundure nabi min badrin dadi setelah nabi perang badar ngelingno wong yahudi boleh masuk islam faqalu la gula ya gurun naka angkotal tanah faron min quraisin akhmaron la ya'rifuna kita la ya gurun naka ojo bujuk kaing siropo angkotal ta yen to iso mateni siro nafaron min quraisin ing sekelompok wong quraisy akhmaron khali wong sing humar khali wong sing ora terpelajar yang wong sing bodho-bodho iku layak rifuna kang ora ngerti sapa akhmar alkita lang perang apa sing tumurun kul lilladzina kafaru satu bulaguna wa tuhsaruna ila jahannam wa bisalnya jadi perang badar kan nabi kan ceritanya sak usai teng Madinah Madinah Mekah kinten-kinten karo mantu sekitar 450 kilo nah 450 kilo ini bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin koyo Mustafa Nabi Nuh hijrah ke Mekah, ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas yang melaku atau nubah untuk. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Iwa Abu Jahal jatah sangat kuat. Itu saking mentalan itu. Ketika pas di Madinah, ngenger, Nabi posisi ngenger, malah orang Ansor. Itu sudah diparani. Diparani di Madinah. Akhirnya Nabi perang, walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar-Badar Kubro itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang menang sampai Abu Jahal terbunuh Abu Jahal terbunuh dengan perang apa? Badar lah mulai riyen Kang Romanto ukuran sama riyen itu pancen nak cilik menang sing gede kami mulai sama nak motor tema-tema Quran ukuran kebenaran sama riyen lho riyen zaman Nabi itu selalu ukuran nak kelompok cilik kalau menang kelompok gede itu bukti kelompok cilik diridani Allah lani kamin fiatin kau lilatin gue lapet fiatan gak sirotan bismillah paham ya ini kalau London mohon ya ini ngaji standar wong alim walhasil Nabi kelompok cilik menang ke kelompok Abu Jahal sing luwih gede sahabat itu seneng semakin yakin ngono Nabi kita itu bener bukti ini bisa menang lho berhubung Nabi ya pede kita pede balik ya nah, kalau mau menanti cerita tentang jenengan saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi ya itu itu terpelajar makanya ngerti kalau ukuran samawi nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener Mana ketika Nabi Muhammad PD wong Yahudi faqalu lahu la yaghurna ka angkotal tanafaron min quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita lah. Mat, kowe aja terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir-kafir akhmaron min quraisyin. Macan wong bodho-bodho lho. Dadi paham ya iki urutane cerita ngono. Mat, kowe aja pede kok bener sik, Mat. Pancen nek Musa juga ada orang kiai gak mana santri ni akeh, gue cuci RC, macam tu bodoh ke apa? Santrimu, hebat tu apa? Mami, gue silsilah ini cerita yang mana? Laya guron nak angkot al tanah faron minggu resin almar nak rifunal kita, kemana gue gak prestasi? Kalau kalau sopong pemalang rapi itu sama. Jumlah mantan karangan ini gak prestasi ya. Larang rapi papat-pat bintang lu gak prestasi. Artinya kayak tugali lah mantan. Udah itu kayak tugali. Tugali oleh kiai gak botol lu. Dirunat untuk mantan jatuh lebih santri. Itu gak prestasi pak. Rodo suka wahyu gelem ya gue prestasi. Nah itu orang Yahudi. Nabi ngalahin orang kures. Itu gak pres. Di sini mereka akhmaran layak rifunal. Kita. Oh no, iya terus kanji Nabi kan jawab diwarai Allah caranya jawab omongannya wong Yahudi kulillahi ina kabaru minal yakut satu gabuna bakal dan kalah no siro kabel mulanya ukurannya urusan menang kalah. Hei wong Yahudi orang wong kafir mekadok sing tak kalah no gue bakal tak kah rano paham ya jadi ini jawabnya Nabi be. Nah jari wong Yahudi kan sing iso dikalah no Nabi Muhammad namun tiang-tiangku kures mergo layak rifunal kita lah ini terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad omongi wong Yahudi sing tak kalah no ora kowe tok tapi yo satu gelaguna kowe iso ben ape dikalah mbon sambung ya berarti mun ngertos patuh saru lanten kiring sira kabeh ila jenem bisa lihat stopa madun dadi kiai tahunan maca surat Baqarah ora tau paham kemacane surat-surat jimat mati ah tambah rezeki ah bale Yasin padam kuburan kasih sira apa meneh kabar tolak balas kayak Quran itu dijimat sendiri kayak Quran di tangan kiai-kiai kelunak-kelunak itu dijimat kabe nah itu keliru karena mantap artinya keliru ngerti ngerti itu bener tapi uang itu ejimak Nabi Muhammad secara jesu gengkakoi ya Rasulullah Quran pertama turun kronopo mesti jawabnya al-lil farik wa anzal al-furqan tetap jenis Quran itu diturun beda nohak mbak betul, jadi kaitannya hukum. Jadi justru pertama kali sih buat cekal nak jadi Quran itu hukum, rajiman. Lengke, kafe pun sepakat pertama Quran diturunkan itu takuma benas bima aro. Kamu kafe Quran yang waalaikum benaun bima azza buat itu presentasi awalnya. Ya takim hukum itu. Hukum ya aturan web bareng termasuk abang lanang itu ini. Hukum berkumpul mertua ini jelas. Tapi belum mulai kapan dari mana? Tahu-tahu Quran itu, terutama di Indonesia. Usah dulu dari jimat tu, mulai sing jimat ke imam. Lasin padang kuburannya. Wakia jember segini. Wabar tolak balak. Mau misalnya lo mati, mana wajak lo? Apa ben cepet nang mati? Kalau sekarat eh, mana pada sing ben cepet mati? Rotu. Apa? Mau jimat terus. Lo nak ada lah, buatin kalau yang yakin tu baik gitu. Tapi artinya kan kok? Kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya gitu masuk tobat, kayak gue termasuk ngaji gak gitu tobat. Mana jemben gue nak pas surat-surat ngoten karo ora tak terang, ora tak terang no. Sampean luwih suhu luwih ahli. Lah dilakoni. Sing hukum, di Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek kados ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kau karena teman-teman ono lagu minggu desirah kabe apa ayat-ayat ibro itu untuk si ibro Vivi Aten ini yang dalam dua kelompok Ilta kota akan ketemu sopo Vivi Aten Yaumah Badrinil kita Iku ada dua kelompok yang saling bertemu Niku ini perang badar Iku kelompoknya Nabi Muhammad Ini kelompoknya Abu Jahal Vivi Aten itu yang satu kelompok Iku tukau tilu visabilillah Iku perang visabilillah Eto ati itu si atas nama to'at ning Allah Wahum tevi aku an Nabi wasabu Paham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi Wasabu. Bahkan salah sami atin, yaitu telung atus wasalah sata asaro rojulan. Telung atus telulas. Ma'ahum fursanun wasid tu'adru'in wasamena disubin. Jadi wong telung atus telulas. Okay. mau ono jaran loro ma'agum farosani, jadi peralatan perangnya ini zaman mana nih? Ma'agum farosani, wong telung atus telulas mau duwe jaran loro, wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham baru mantan tentang film-film barat tu, film-film nopo, angling jaran apa ada? Jadi mau telung atus telulas mau duwe ono jaran loro, abe tamengnya mungkin kan 6. Wah zaman kata sumpit pedangnya mau oh. Wah lu, akhirnya entah wis jumlahi sik peralatane pas. Ayo lucu dah. Berarti sing 300 gak gua pedeng lah sampe kere. Sik kere perang. Jumlahe 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro. 6 tameng. Pedang mentek 8. Nah kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini pasukannya ake yaro nagum kang bodoh ningali sopo kafirohum yaro nagum bodoh ningali sopo fi'ahum ingkufar mislaihim khalirong ambalan wakanu nahwa alfit musuhnya musuh saya unggo pedang gak ada di telung atas unggo pedang 6 saya unggo pedang gak kabe bener terus mutu khisibe gitu gak katanya bener itu tinggi sebenarnya. Royal ini yang dalam cara pandangan berita. Wabah kute awal yu aji tu pinas lima jasa. Kute awal menang lokal lawan pertolongan lima jasa. Ina fidel kalau itu total dirabsor. Intinya wah akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah sing luwe menang pinas lima jasa. Nyatane sing menang wong mukmin berarti menangi mukmin di kersane Allah. Berkecara teori mestinya kudu Allah. Nah, iya dan tolong atas musa sewu pedang sewu musa pedang walu walu ada pedang yang namanya itu apa nih? Tamengi apa itu? Sehingga nari dan pais-pais ililah di nasi kedih manusia apa hubus syahwat apa seneng syahwat jadi manusia selawat sewu di pais-pais seneng syahwat ema atas tayihin nafsu pokoknya yang disenengi nafsu inang nisa wedoan wal bandin seneng anak wal kunatir seneng dunia ada alamal kasiroh Albukan torah kantin kumpul lah, jadi segawani manusia seneng harta tahta wanita. Jadi minat nisa wal banin wal konatirin mukon. Jadi segawani manusia, jadi gak apa-apa, bang di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai itu semua itu repot. Minat tapi sanggih mas, fitoh tilan sewako wal kailin sawamalan jaran sing di alamati. Sanggih ngapi itu alamati. Wal anami katus di genting apa nih kupingnya, nopo wal anami lan pura-pura rojo koyo wal hasilan tanaman. Dari kau di kafe rumah tahu kaya ke dunia ku kesenangan dunia. Wawo intai aku sudah maaf. Utai awo aku intai wani sanding awo aku sudah maaf. Tapi bagus bagus sih beli arti ini yang ini uang kau neling awo ay. Ya seneng dunia tapi neling awo. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia yang seneng dunia seneng itu. Lalu uang kau kawin generasi no. Ya kau ngumpul dunia bini gak toma. Terus kau duit tanduran bini somangan. Kul ngucapa sirah Muhammad ya Muhammad A'unab dihukum Ono tawas nyelitaan ingsun kum isirah kabeh Bukhoi dan klan barang sing wiyabe Mildarikum Sangking tinimbang mengkono-mengkono kabeh Lila dina iku tetep kedungnya ke itako Lang bodoh takwa sebuah ala dina inta robbihim Iku ing sandingi ala dina jannatun Di bura-bura suarga tajri mintah Dil antar khori dina fiha Wa sejadinan bura-bura bujo mutahara Tengantin suci anu minal khaydi sangihe Waridwan dan ono keridanan minawo Jadi wis untuk fasilitas Untuk ridahnya Allah Bapak kita woi basir untuk ibadat sing meresani kaulan. Allah dina aku luna rupana. Allah dina rupana wong ake aku luna kang ucap sopo Allah dina rupana inana amana. Duh pengiran kita inana saat ini kita amana iman kita. Esot tak nah adek sih bener no kita bika kelan panjenengan obi rasulika. Fakfir mongko kula aturinya pura panjenengan anak mari kita dirupana yang duso-duso kita. Wakinalan kula aturinya kesa panjenengan anak yang kita ada benar yang siksanin rokok. Asobiri nautai wong sing sabar kabeh alat to'at wa'anil maksiat wong sing sabar ora ngakoni maksiat wasodiyina wong sing bener nakdun uti asobirin jadi nak gak boleh moco bingung alat to'at wa'anil maksiat apa na'at apa na'idun nakdun di asobirin jadi na'at wasodiyina fil iman walkoni tina lan wong sing teriman almuti'ina lillah wong sing to'at wa'at walkoni tina wong sing to'at walmunfikina lan wong sing sedekah ayin muta sedikin Wal mustaghfirin ala musa istighfar kafe Abu Hayyawa bi ayaku wa mafilana bi asar ing dalam waktu sihir. Syahidah nyekseni sapa Allah wa ta'ala anak. Kau enak kepingin prai kalau kepingin ngadani. Tapi kalau prai paling tanggal kali itu. Tapi mungkin kalau ngadani nasib. Gue kan mesti situ. Tapi kata prai ini tapi kalau kandani syahidah nyekseni sopa Allah ta'ala anlaku ing saat temen kelakuan la ilaha ilahi. Jadi ayat ini ayat jimat, jadi kabe ulama itu ijma ayat ini ayat jimat, jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Karena ulul ilmi mesti wali, jadi cara keyakinannya sengarang Mizan Kubro Imam Saroni, ulul ilmi, orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ra mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ra mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. Sokile dari dibutuhi lah. Kadara kestri wong paling oleh dosa kiai wis santri. Cara cara istighfar. Iya, malah cara orang romantor rasa itu istighfar. Dua istighfar. Roh, saya itu istighfar. Ini yang baik istighfar, puji Tuhan sebutnya. Ayat itu yang kami sudah pakai. Ayat ini itu satu-satunya ayat ya, yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini, wow, Kak Ahmad ini satu tauhid yang kalau terang ini ulul ilmi yang tauhidnya itu mantep. Orang tauhid yang ngambil Rabdul Adat, wow, yang katus ini. Dan anak tauhidnya sampai nak sering cek Rabdul Adat. Jadi aku mau bodoh-bodoh namanya lenggawe. Sisi tak darani mokal, sisi tak darani ramokal. Dan ini Ramadan syahidah nyekseni sapa Allah ta'ala nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah ora ana pangeran kecuali Allah wal malaikat lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambil ayat ini, artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Ko iman khari jumlah bilgis tiklan adil la ilaha illa wal azizul hakim inna dina saat menya agama inta woi mengersani awal wal islamu islam wa mahtalah falan rasulullah sopa ala dina utul kitab wang sing din kai kitab ayu yaku tuan nasoro fitin bi an wahada badil gelambari yang tau bertauhid sopa badin wa kafar badin sisi tau jadi tauhid sisi tau kafir ilam gak dimaja umbah yang benar kecuali sausia yang tetap kuang ala dina sopa alilmu ku alilmu bitauhid kalian korona gedeng benar mantarannya wong kafir gampang aneh yang berbong rata otak ku faktornya gedeng nah ilmu pada roi nurani pada roi ini ya karena mantul karena kalau sering anda di santri gue sebenarnya aku tuh seneng besi are Allah aku seneng ngomongnya maksudnya sebut ikus gue sebenarnya seneng masjid itu apa tapi kira ngarah seneng masjid maka gedeng tak mirip itu pangeran pun jenis seni uang Islam santri gak sepakat tapi murid-murid madrasah ya kan murid-murid itu ada gelem mesti gedeng itu aneh ya pangeran pun jenis seni ini mau ada orang yang gini kalau kita tentu bisa kulo begini guru kulo yang beri kita rasa mimawan kita kan isma murid-murid masjid itu apa tapi mesti sama ragu juga tak mirip misalnya ragu tuanya gue sekretaris gue bendara sama uang madrasah aku pengen jenisnya taklim mulang apa. Tapi nak mulang di madrasah formal, murah kedugu ketua ini, gue beda lagi, ini gue rasa-rasa. Jadi ini tidak mulai dia gitu, tengah rumah itu. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal yang sifatnya ada, wak, bahwa yang benar. Mulai dia, ini Yahudi, Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue yang murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua. Ketua orang orang ketua sama alih aku ketua ini kok alim aku ya bener aku ketua ini tak itu tak rata-rata kayak bisa yang soleh ya Romanto jadi harus masjid rumah mereka masjid itu bisa maju nak ketua ini setengah daerah so, ahli proposal ahli saras ini kan akhir kaya soleh lah reputasi ini guna guna etika bermula ini berarti ini sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini sehingga kita itu mesti ngerasa ketua ini sehingga ketua bangunan. Mula kurang meriki, gini pulau, gini guru pulau, siapa? Model-model ni kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ni. Lagi ni sama entah kau no. Kuliah ni macam tu, apa? Naraon lagi sing guna guna, naraon jamaah tenak, naraon sing lagi guna guna. Meriki sing dulu mesti kau macam apa? Mesti tipikal sing guna guna ini. Tapi kiai guna guna jamaah apa? Apa nak macam terhad dia ke apa? Naraon bangunan. Terus madrasah kan kau tengah romanto. Kalau kiai guna guna bagian ulang madrasah. Gue reputasi dia teko mulang be angop, gue cuma berhenti, gue berubah, mulang gue berubah kenapa? anggere sing pun semangat, muaju semangat. Mesti pikirane sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirane iki sing wis ora-ora. Di model lo dinia salah kok wis model kurikulum wae. Lah akhir iki sing lak kan gak trimo yo ora zaman babar iki salah wis salah. Reputasine anggap usul. Repot kan padahal. Reputasine anggap kok usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, apa doke salah kok ape di ubah-ubah, maksudnya kan yo mental dasarnya kan yo salah. Ya, akhirnya yo mustabiat bener, are bener bener ya apa niaten. Lha artinya masalah gini kita bareng-bareng karo mantan, jadi kita istihad bareng-bareng bekal kuatin misalnya. Masalah kita tuh klasik. Kan yo jarang yo wong alim yo modern, kita kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal-tipikal masalah kita ketemu desa kula yo mirip-mirip ngoten niku. Paham ya, tadi semua itu yang berkata ini Bama yang berbiaya di lapet Nawa sari uksisan Fain haju kamu ngelamun bantah Sopo kufar kain siro Muhammad Fakul untuk mengucap siro Muhammad Aslam tuwa jialillah Aku wis nerahno awakku lillah Wa man lan wong itabah kang anut sopo man ni ingsun Aku lan pengikut wis pasaran yang Allah Terserah ku wis anut ya orang anut Saku tak polo pasaran yang Allah Wakul lan kita siro Muhammad lillah Dina utuh kita maring wong sing Maringi kita ana kiai beguyunan wong paling mulya wong ngaji tafsir tapi nah Muhammad iki dijangkar tapi lha dene makili dhewe opo sih jangkar Muhammad mergo ngaji tafsir maca Quran Quran kan mesti ae opo kan nyebut yang mana Imam Suyuti lah kalau Imam Suyuti ku nak ngarang peke ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad tapi nak nulis tafsir tetap dijangkar wakul mesti tafsir opo ya Muhammad opo ya Rasulullah ya Muhammad, mereka makili apa? Jadi sama lo jauh, oh jauh ini kalau rasa sopan, ini kalau ini lagi mulang tafsir, mesti rasa sopan. Lu betul sakit, kan? Jadi sama dua tafsir. Fa'in hajuka, eho somatal kufar, nopo terusan ya. Lu lo, fa'in hajuka tafsir, eho somatal kufar, ya. Muhammad fitin, jadi betul sakit, disebut Rasulullah yang berikin. Gelem rah, gelem, betul jangkar. Mereka singgindikan itu, apa? Orang dikonjarin salia, lebaran ajar. Jadi kiai top dijangkar kafe. Disebut si A si B dijangkar kafe. B, memang gak mulan. Cangkemu, Abdul Rahim gak mulan cangkemu. Iya ibu jangkar. Gue malah merasa sopan lebih. Memang mau awal merasa sebut sendiri nak. Luar orang tahu debat, orang kalah di pada. Jadi orang tuh kiai mungkin dia mulan. Jadi dia biasa kiai top jangkar kafe. Asli orang berkaca-kaca. Kurang aja kaya buat jangkar. Aku itu kurang ajar. Kita melihat Allah masuk bismati Rabbul Alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang membeli itu masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot kan? Aku yang sedang. Ya nanti repot. Nanti ini mau mana nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi di jangkar ini. Mereka jangkar terus wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang lian ini gini. Buat nasi akad mulia Muhammad. Fakul asam luat jalilah menetapkan. Fakulan kita pasir Muhammad belajar untuk kita palungina asam tum Islam sirah kafe. Asli mutik saya Islam sirah kafe. Tadi ini istighfar bima anal amri. Pakin aslamu ngama islam sopo ahli kitab untuk kitab fakot kita itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpomo menolak iman intawallo lamun mengu menolak iman fain nama ahlika mongko iku wajib ngatasi rata-rata nyampe semua wajib kiai nyampe ngomong kita wabasir betul.